Saya bawa bank. Hari-hari kena cepat nak kejar masa. Sebelum tutup, saya selalu terlepas waktu solat zuhur hingga masuk atau asar. Boleh tak saya qada solat zuhur itu? Dia ni tak nak semayang zuhur kerana bawa bank. Dan dia kejar masa. Nak kejar tu, nak kejar lampit light dan sebagainya. Jawabnya boleh muntak semayang zuhur. Dia kata boleh tak? Jawabnya boleh. Dah hukumnya haram berdosa besar. Faham lagi? Faham tak apa. Batulah. Mudah saja. Pasal apa yang dok dang semayang? Kih bawa bank saja. Kalau dapat 15 juta sehari, dok semayang, dok berbaloi. Dan ni takat bawa bank. Bawa bank biskut. Ada bawa bank biskut dapat 1 juta sebulan apa? 500 ribu? 100 ribu? Dok. Boleh 1,800. Boleh 2,500. Nak? Dok dah. Orang kata darah. Dok padang. Baik, semayang. Lagu mana sibuk pun, berhenti semayang. Sekejap. Walaupun tak buat hak sunat, mentahankan hak rukung saja, lebih baik dari tak semayang. Ni jelas dah, cari makan rezeki yang haram di sisi Allah. Allah beci orang gini. Makan punya pasal, siapa tak semayang. Nak? Inilah yang dikatakan orang yang tidak mengenang budi. Kalau jadi raja, tak semayang, Tuhan bubuh dalam neraka. Dah, kalau bawa bank. Betul tak? Jadi, mu fikirlah. Dan jadi mayak, balik awal. Dari waktu dia dah, jangan jadi mayak. Buku dengan kain putih, tak. Abegeh, lalu. Gali, boh, kamu. Boh. Faham tak? Maka datang dua malaikat soal. Tak boleh jawab, katok lalu. Dok semayang 15 seksa dia dapat. 6 dalam dunia, 3 nak mati, 3 dalam kubur, 3 di padang mahsyar. Allah Rabbi.